Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kemudian kita lanjutkan kajian kita tentang syarat-syarat pada barang yang diperjualbelikan. Barang-barang yang diperjualbelikan, baik dia berupa uang, yaitu harga, maupun barang, harus memiliki syarat-syarat berikut, yaitu ada 3 syarat. Apabila tidak terpenuhi syarat-syarat ini, maka jual belinya batil, tidak sah. Jual belinya tidak sah. Yang pertama, an yakuna mimma yubahul intifa'u bihi mutlaqan. Barang tersebut harus boleh digunakan secara mutlak. Boleh digunakan secara mutlak. Dan dia bukan barang-barang yang haram. Ya, tidak boleh menjualbelikan barang yang haram. Seperti khamar, minuman keras, babi, alatul lahwi, yaitu alat-alat musik, gitu pula bangkai. Maka yang seperti ini tidak diperkenankan untuk dijual. Jadi barang-barang haram tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah wa rasulahu harrama bay'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli minuman keras, wal maitah, bangkai, wal khinzir, babi dan asnam, patung-patung. Dan dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haram al-khamra wa thamanaha. Allah mengharamkan khamar dan harganya, hasil penjualannya. Harganya sih maksudnya hasil penjualannya. Wa haram al-maitata wa thamanaha. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai dan mengharamkan harganya, itu hasil penjualannya. Wa haram al-khinzir wa thamanaha. Mengharamkan khinzir, babi dan harganya. Wala yasihu bai'ul adhan an-najisah. Tidak boleh memperjualkan minyak-minyak yang ada najisnya, tercampur dengan najis, ya. Minyak-minyak najis atau yang tercampur dengan najis. Karena Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah." Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan harganya, yaitu penghasilannya. Hasilnya pun juga haram. Seseorang menjual yang haram, misalkan obat-obat terlarang, kemudian dia jual obat tersebut dengan cara yang batil, ya, maka penghasilannya pun haram. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat berkata, "Ara'aita shuhumal maitah?" Bagaimana menurutmu tentang gaji atau lemak-lemak dari bangkai? Fa innahu tutla bihasufun. Sesungguhnya dia bisa dipakai untuk mengecat kapal-kapal. Waktu dahanu bihal julud, dan bisa dipakai sebagai minyak di kulit-kulit. Wastasbihu bihan nas, dan bisa dipakai untuk penerangan manusia. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la huwa haram. Tidak, dia haram, hukumnya haram. Jadi yang pertama, syarat barang yang pertama yang harus dimiliki oleh barang yang ingin ditransaksikan adalah dia bisa, boleh, hukumnya boleh mentransaksikan barang tersebut. Jadi boleh digunakan dan bukan barang yang haram, ya. Gitu pula penghasilan-penghasilan dari alat-alat musik, ya, kemudian dari benda-benda yang haram lainnya, maka menjual belikannya haram, kemudian penghasilannya pun haram. Seperti penjual anggur yang mengkhususkan anggur tersebut untuk dijadikan minuman keras. Maka karena niatnya adalah untuk dijadikan minuman keras, maka jual beli tersebut adalah apa? Haram, karena tujuannya dijadikan khamar, ya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, barang yang di transaksikan di dalam jual beli haruslah Maqdur ala taslim, maqduran ala taslimi, dia mampu diserahkan. Karena barang-barang yang tidak bisa diserahkan, jadi dia harus bisa diserahkan. Barang-barang yang tidak bisa diserahkan, maka seperti ma'dum, tidak ada. Ya, barang yang tidak bisa diserahkan, maka dia seperti tidak ada. Contohnya, menjual beli hamba yang sedang lari, yang sedang kabur. Budak yang sedang kabur diperjualbelikan. Nah, saya jual budak saya yang sedang kabur, tapi tidak tahu di mana dia sekarang. Begitu pula menjual onta yang sedang kabur. Ya, saya jual onta saya seharga 20 juta, ya, cari sajalah sampai ketemu. Maka itu tidak boleh juga. Begitu pula menjual beli burung yang sedang terbang di langit. Begitu pula berjual beli bi'un maghsub, yaitu barang curian, min ghairi ghasibih aw qadirin ala akhdihi min al-ghasib, ya. Jadi wala, dan tidak boleh juga menjual barang curian, barang curian. Ya, tidak boleh yang dicuri, ya, menjual barang yang sedang dicuri, makanya juga tidak boleh, karena itu seperti ma'lum, seperti tidak ada. Jadi tidak diperkenankan barang-barang yang seperti ini yang tidak mampu untuk diserahkan atau berpotensi apa? Ya bisa, tapi dia seperti tidak ada, maka tidak boleh dijadikan sebagai alat transaksi, baik barang maupun uang, ya. Seperti juga kalau uang, ya, saya beli motor kamu dengan hutang saya yang ada pada si miskin tersebut, ya, yang tidak bisa membayar hutang. Maka yang seperti itu syibhul ma'dum, seperti tidak ada, karena orang miskin tidak diharapkan bisa membayar hutang, ya, terkecuali memang kebaikan dari yang menjual barang, yaitu menjual motor tadi, misalkan dia ingin bersedekah untuk si miskin tadi, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau misalkan seperti itu, dia harganya adalah yang menyerahkan uang tidak mampu mendatangkan uangnya, maka di situ tidak diperkenankan. Allah alam bisawab. Jadi ada dua syarat yang kita bahas, yang pertama dan syarat ketiga insyaallah pada pertemuan berikutnya. Syarat yang pertama adalah apa? Dia bisa dipakai secara mutlak dan bukan barang yang haram, ya. Apabila menjual barang haram, maka penghasilannya pun menjadi haram. Yang kedua, disyaratkan pada barang yang dijual dan dibeli itu adalah dia mampu untuk diserahkan. Mampu untuk diserahkan. Sesuatu yang tidak diserahkan, tidak bisa diserahkan, maka seperti ma'dum, tidak ada, tidak ada. Dan yang ketiga, insyaallah, syarat dari barang yang diperjualbelikan, dia terhindar dari gharar atau jahalah, ketidakjelasan. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Allahumma shalli subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.